بسم الله الرحمن الرحيم. Apakah Kahin atau Araf bisa sampai mengeluarkan dari Islam? Apakah profesi itu tidak punya iman? Coba terangkan dulu kepada saya. Apa itu Kahin, apa itu Araf? Jadi saya khawatir Anda tahu istilah, tapi tidak mengerti maksudnya. Nah, itu yang paling penting ya. Jadi saya mohon pada teman-teman, semua istilah yang kita terapkan, kita pahami dulu maksudnya. Coba gini, saya tes deh ya. Dan ini menutup perjumpaan kita malam ini. Sisa dari pertanyaan, insya Allah lebihnya kita bahas besok. Saya mau tanya begini. Kalau Anda melihat pemandangan bagus, ke Lembang, ya, lihat ke bawah, indah. Apa yang Anda ucapkan? Apa itu? Kalau tidak tahu, katakan apa? Baik. Cepat ya, kita sudah mau berakhir. Sudah terlampau lelah kita, harus istirahat. Baik, apa yang kita ucapkan? Masya Allah, angkat tangan. Subhanallah, angkat tangan. Alhamdulillah, angkat tangan. Astagfirullah. Enggak ada. Baik. Teman-teman, yang paling tepat, itu kalimatnya Masya Allah. Walau la idzakhalta jannata kakulta Masya Allah, la quwata illa billah. Akan lebih bagus kalau kamu lihat masuk ke kebun kamu yang indah itu. Jangan sombong. Ucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Tapi kalau Anda melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat dan keagungan Allah, Anda ucapkan Subhanallah. Itu teori dasarnya. Quran surah kedua ayat 116, paling kiri di pertengahan. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Mereka berkata Allah punya anak. Tidak sesuai. Subhana. Subhanallah. Mereka berkata Tuhanmu gila Muhammad menjalankan hambanya dari Mekah ke Palestina. Masjidil Aqsa. Cuma semalam naik ke langit lagi. Gila itu. Turun ayat Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdi. Enggak benar itu. Maha suci Allah dari semua itu. Anda lihat langit mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila. Itu bukan untuk memujinya semata, tapi menepikan orang lain yang mengklaim sebagai pencipta. Bukan mereka, hanya Allah yang menetapkannya. Nah, ini jangan tertukar. Kadang-kadang mohon maaf, suka tertukar. Ibu punya anak, susah diatur, susah aktifnya sana sini. Maka apa yang diucapkan pada saat itu? Masya Allah. Baik, lihat. Maknya ta'ajub. Sya'nya harapan. Ta'ajub itu ungkapan kekaguman. Anda ke Lembang, lihat pemandangan indah, Anda ucapkan Masya Allah. Anda katakan itu artinya, ya Allah, saya ta'ajub kagum dengan semua keindahan ini. Saya berharap setiap kesini, tolong jadikan semua itu indah. Anda lihat anak Anda susah diatur, masana sini macam-macam, apa yang Anda ucapkan? Masya Allah, saya kagum ya Allah dengan keadaan ini. Kalau bisa teruskan aja begitu ya Allah, biar rame sekalian di rumah. Kahin itu dukun. Dukun. Beda dengan araf. Kalau araf itu bisa dua. Satu bisa paranormal. Paranormal. Kalau sudah para, di atas normal. Kalau sudah di atas normal, error. Kan? Baik, jadi itu jauhi yang seperti itu. Yang kedua, araf itu bisa mana? Yang kedua, orang bijak. Orang arif. Arif itu zamannya araf. Ya, saking bijak jadi diberikan kemuliaan oleh Allah. Di antara kemuliaannya banyak. Umar itu bukan nabi, bukan rasul, tapi diberi kemuliaan oleh Allah. Begitu sedang khutbah, kata Umar, lihat kalimatnya. Kalian cepat berlindung ke balik bukit. Cepat berlindung. Cepat berlindung. Tiba-tiba setelah itu orang bingung. Kok bisa mengangkat tangannya? Apa yang terjadi? Pulang pasukan dari peperangan, mereka mengatakan, saya seperti mendengar suaranya Umar. Dan kami kemudian berlindung di balik bukit, ternyata musuh sedang mengintai kami di belakang. Anda bisa bayangkan. Araf, orang bijak yang diberikan kemuliaan oleh Allah. Kemuliaannya disebut dengan karamah. Orang yang disebut dengan karim. Karamah itu tidak buka praktek. Ingat itu. Karena karamah hanya akan diketahui setelah orang yang meninggal dunia. Tidak dimunculkan. Beda dengan mujizat. Kalau mujizat ditampakkan untuk menegaskan kerasulan. Jadi kalau orang membantah, ini buktinya. Kalau karamah tidak. Kemuliaan yang dirahasiakan, ia jaga. Dan nampak setelah ia meninggal dunia. Paham ya? Diingat karamah tidak membuka praktek, tidak menampakkan macam-macam. Kalau kahin itu dukun, jelas dukun itu dilaknat, profesinya tidak disukai, dan lebih dekat kepada kemusyrikan. Jadi, kalau sudah dekat kemusyrikan, bagaimana berkah turun? Jelas ya?